Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian Lu'lu' wal Marjan. Kita masuk hadis yang ketujuh, bab yang kelima, bab bayanil iman alladhi yadkhulu bihil jannah. Bab penjelasan iman yang menjadikan dengannya seseorang masuk ke dalam surga. Hadis yang ketujuh, hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qal, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. فقال القوم ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه كان على رحيلته. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke surga." Lalu orang-orang berkata, "Ada apa dengan dia? Ada apa dengan dia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Ada urusan penting." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Dirikan sholat, bayar zakat, dan sambunglah silaturahim. Biarkan unta itu." Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas unta, maksudnya orang ini ya memegang tali pelananya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8 sama mirip. Hadis Abi Hurairah anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah qal ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus salatal maktubah wa tuaddi zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan qala walladhi nafsi biyadih لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Dari Abu Hurairah bahwa ada orang Arab Badui ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu berkata, "Tunjukkan aku hai Rasulullah kepada amal. Apabila aku amalkan, membuat aku masuk surga ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dirikan sholat yang wajib, yaitu sholat lima waktu. Bayar zakat yang wajib. Dan berpuasa Ramadan." Ia berkata, "Demi zat yang diriku berada di tangannya, aku tidak akan menambah lebih dari ini." Ketika orang itu pergi, Nabi SAW bersabda, Siapa yang suka untuk melihat kepada seorang laki-laki penduduk surga, hendaklah melihat orang ini. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Ikhwat Islam azani Allah, kita ambil ya beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama yaitu ya dianjurkan kita untuk bertanya dan berusaha untuk memikirkan masalah-masalah yang bisa memasukkan kita ke surga. Ya. Jadi kita berusaha, saudaraku sekalian, ya bagaimana caranya kita itu bisa masuk surga. Dan kita berusaha untuk berpikir keras bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Ya, caranya bagaimana? Ya ini, sahabat ini datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, tolong dong tunjukkan aku kepada amal yang bisa memasukkan aku ke mana? Ke surga, masya Allah. Ya. Maka dari itu setiap kita berpikir, berusaha, harus ada tekad yang kuat bagaimana kita bisa masuk surga, akhi. Sebab surga itu mahal. Kita saja di dunia untuk meraih barang yang mahal itu enggak mudah loh. Untuk meraih barang yang mahal itu, Pak, kita harus perjuangan. Ya tidak? Iya. Bapak misalnya pengen punya rumah yang bagus, pasti Bapak harus banting tulang untuk bisa mendapatkan rumah tersebut, cari duit kesana kemari, iya enggak? Sahih. Bapak pengen punya sesuatu yang masya Allah, aduh pengen punya mobil nih yang bagus. Saya yakin Bapak akan berusaha. Ketika Bapak semakin kuat keinginan Bapak, semakin Bapak akan berani untuk apa? Akan semakin kuat kita untuk mencari, berusaha, bersungguh-sungguh. Bahkan ada orang, Pak, sampai kerja itu berani tiap malam untuk ngelembur. Kenapa? Karena dia pengen punya mobil. Iya. Iya. Ada seorang pemuda, dia ingin meraih seorang wanita yang sangat cantik rupawan. Akhirnya segala macam cara dia lakukan. Dia berjuang keras untuk bisa mendapatkannya. Nah, ternyata untuk mendapatkan kesenangan dunia, kenikmatan dunia saja, kita harus banting tulang. Iya kan? Sahih. Kenapa kita tidak berani banting tulang untuk dapat surga, Pak? Kalau untuk dapat dunia yang sedikit, yang kemudian setelah itu kita makan, habis selesai. Habis, Bapak. Kalau ngelembur gajian dapat berapa sih, Pak? Ya. Misalnya Bapak gaji pokoknya 5 juta. Ngelembur, ya hitunglah 10 juta. 10 juta habis enggak dalam sebulan? Bisa habis. Ya buat bayar PLN, buat makan, belum lagi buat jalan-jalannya, buat ke taman safari, buat ke sana, ke sini. Habis sebelum sebulan selesai. Ya. Dan itu untuk itu kita harus capek. Kenapa kita tidak ingin berusaha untuk capek untuk bisa meraih surga? Ya. Padahal subhanallah, Pak. Allah tidak meminta kita untuk menyiksa diri banting tulang supaya kita apa? Beramal ibadah. Ya. Allah tidak pernah minta kita untuk sholat malam semalam suntuk, kok enggak? Bahkan Rasul mengingkari sahabat-sahabat yang sholat malamnya semalam suntuk. Rasul mengingkari. Allah tidak minta kita untuk bersedekah seluruh harta kita sampai rumah-rumah habis. Enggak. Allah cuma minta kalau kamu punya kelebihan keuang, ya udah sampai nisabnya, sudah lewat setahun, cuma minta 2,5%. Udah. Allah tidak minta sholat 5 waktu, kamu sholat sampai 1 jam. Enggak. Allah cuma minta sholat 5 waktu aja, enggak sampai 50 waktu. 1 waktu kamu sholat juga paling 10 menit paling lama. Yang paling hebat 15 menit, masya Allah. Jarang orang yang bisa sholat sampai 1 jam, Mbak. Kalau enggak minta yang banyak. Untuk seperti ini yang mudah, kenapa kita tidak bisa, Bapak? Tapi kalau untuk sesuatu yang sulit, Bapak, Masya Allah. Hiking yuk, kemana? Gunung Cerme. Padahal bayangkan, Pak, naiknya aja capeknya minta ampun, ya enggak, Pak? Udah capek, udah kedinginan, udah ini, tapi kok enjoy aja gitu loh. Kenapa sih kok kamu senang banget sih? Saya soalnya menikmati. Loh, kamu kalau sholat enggak menikmati? Berat. Nah, itulah, Pak, masalahnya, Pak. Iya, kalau kita tidak menikmati, sholat 10 menit seperti 1 jam. Tapi kalau kita menikmati, seberat apapun juga insya Allah. Ya. Masya Allah, ikhwatul Islam. Ini kopi, ini pahit nih, Pak. Tapi kalau Bapak menikmati, enak rasanya, Masya Allah. Tapi kalau kita enggak menikmati, apaan sih ini pahit? Sama halnya dengan ibadah. Kita kalau ibadah merasa nikmat, ya Allah. Saya kalau sholat nikmat banget, ya Allah. Ketika kita baca Quran, kita merasakan nikmat, bahkan mungkin bisa menangis. Masya Allah, ana yakin terasa ringan, Pak. Bahkan untuk berkorban, gak apa-apa deh, saya bangun jam 2 malam, jam 3 malam. Saya korbankan sebagian tidur saya. Yang penting saya bisa merasakan nikmatnya munajat kepada Allah. Insya Allah, Pak, akan terasa ringan itu semuanya. Makanya saudaraku, ikhwata Islam, azani Allah wa iyakum, setiap kita harus bersungguh-sungguh mencari surga. Bersungguh-sungguh sampai akhir hayat kita, Pak. Karena surga ini mahal. Kata Rasulullah, Pak, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal, kata Rasulullah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ia membeli kaum mukminin harta dan jiwa mereka dengan harga surga. Maka dari itulah saudaraku, perjuangan untuk mencapai surga itu tidak mudah. Ada orang pengen hijrah. Ya. Usahanya haram di bank. Ada orang yang usahanya dari alat-alat musik. Pas hijrah juger, ekonominya merosot. Ketika ekonominya lagi morat-marit begitu, ah disitulah, Pak. Aduh, baik lagi ajalah. Apa? Iya. Berat memang untuk mendapatkan apa? Surga. Untuk meraih surga, wah berat, Pak. Iya. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya, dikuatkan hatinya untuk terus sabar di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta terus sama Allah. Berikan kekuatan, ya Allah. Untuk bisa menjalani jalan surga-Mu. Untuk meniti jalan-Mu. Memang Rasulullah mengatakan, Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang sulit, susah, berat. Berat untuk hawa nafsu kita, Pak. Iya. Ini saudaraku, faedah pertama yaitu hendaknya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari surga. Ya. Tanya kepada para ustadz, tanya kepada para alim ulama, apa ustadz kiat saya bisa masuk surga? Apa amal yang bisa memasukkan saya ke surga? Lihat sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada amal yang bisa memasukkan aku ke surga, ya Rasulullah. Masya Allah. Dan ini pertanyaan yang sangat mulia, akhi. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa jalan menuju surga itu adalah dengan cara beramal. Jalan menuju surga itu dengan beramal saleh. Jangan harap kita masuk surga kalau kita tidak beramal, Pak. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran apa? Udukhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga. Disebabkan oleh amalan-amalan kamu. Lihat, kita masuk surga karena amal. Terus gimana dong Ustaz dengan hadis? Kata Rasulullah apa? ketahuilah kalian tidak masuk surga dengan amal, tapi kalian masuk surga dengan rahmat Allah. Itu gimana tuh hadis itu Ustaz? Enggak bertabrakan, Pak. Saya mau tanya sama antum. Siapa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh? Allah. Banyak orang, Pak, ketika adzan dikumandangkan ternyata malas pergi ke masjid. Ternyata Allah berikan kepada bapak kekuatan untuk pergi ke masjid. Rahmat bukan? Rahmat. Banyak orang, Pak, lisannya keluh untuk berzikir, Pak, untuk menyebut nama Allah Subhanallah itu berat rasanya. Ternyata Allah berikan bapak kemudahan untuk selalu berzikir. Ya, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Siapa yang memberikan kepada bapak kekuatan untuk berzikir? Allah. Rahmat bukan? Rahmat, Masya Allah. Banyak orang, Pak, tidak peduli dengan agamanya. Agamanya mau rusak, mau enggak, bodo amat. Yang penting hidup saya senang. Ya. Yang penting hati saya puas, istri saya juga bisa ketawa. Tapi ternyata antum tidak seperti itu. Antum yang antum pikirkan adalah bagaimana saya bisa mendapatkan rezeki yang halal. Ya bukan senangnya, bukan banyaknya, tapi halalnya yang penting Allah ridho sama saya. Siapa coba yang berikan kepada antum kekuatan itu kalau bukan Allah? Bukankah itu rahmat, Pak? Makanya apa? Kita bisa beramal karena rahmat Allah. Kita bisa sholat, kita bisa ketaatan, tahajud, semua itu rahmat dari Allah. Kalau bukan dari rahmat Allah, kita enggak bisa beramal. Maka dengan amal itulah kita bisa masuk surga. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Makanya siapapun di antara kita yang berkata, saya ingin masuk surga Ustaz. Jawabnya apa? Beramal. Amal dong, enak aja. Emang masuk surga itu cuma berangan-angan doang. Masuk surga, saya pengen masuk surga. Tapi disuruh sholat, gak mau. Gak bisa. Ya, beramal. Ya. Yang ketiga, faedah yang bisa kita petik, ya akhir Islam, bahwa amal yang paling agung yang memasukkan seseorang ke surga adalah tauhid. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama kali beliau sebutkan apa? Ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja, jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Ini kuncinya nih, Pak, nih. Tanpa ini kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga, Pak. Sebagaimana sudah kita pernah sebutkan ya pada pertemuan-pertemuan kemarin ya. Mungkin enggak orang yang wafat dalam keadaan syirik masuk surga? Mungkin enggak, Pak? Oh, enggak mungkin. Mustahil. Karena Allah sendiri mengatakan begitu, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah, kata Allah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga untuk dia. Jangan harap gitu, Pak. Iya. Itu sudah kita bahas, kita tidak akan bahas lagi karena kita sudah bahas kemarin. Tentang tauhid, tentang syirik, itu sudah kita bahas. Faedah yang keempat, Pak, amal berikutnya yang bisa memasukkan ke surga yang paling besar apa? Sholat lima waktu, Pak. Sholat lima waktu itu. Ya. Ini amal yang bisa memasukkan kita ke surga. Sebagaimana juga pernah kita bahas, Pak. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat apa? Sholat. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat, sholat. Apabila sholatnya bagus, maka amal lainnya menjadi bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, maka amal yang lainnya ikut tidak bagus. Makanya sholat itu menentukan amal yang lain, Pak. Ya. Kalau antum insya Allah sholat lima waktunya antum jaga, Masya Allah ya. Selalu antum sholatnya itu di awal waktu, diperhatikan syarat-syaratnya. diperhatikan rukun-rukunnya, diperhatikan kekhusyuannya. Kalau antum bisa seperti itu, insya Allah antum akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjaga amal yang lainnya, Pak. Betul, Pak. Orang yang bisa menjaga sholat itu, Pak, dengan waktu-waktunya, insya Allah dia orangnya amanah. Jangan khawatir. Kalau Bapak ingin tahu amanahnya seseorang, Bapak akan lihat bagaimana amanahnya dia dalam menjaga waktu sholat. Ya, sampai di jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya pengen pergi ke masjid. Masya Allah. Ya. Betul-betul dia amanah dalam menjaga sholat, insya Allah dia akan amanah dalam pekerjaannya. Sahih, Bapak sekalian. Ikhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu sholat, jaga sholat. Ya. Amalan yang ketiga yang Rasulullah sebutkan, Pak, yang bisa memasukkan ke surga apa? Zakat. Ya, jangan lupa, kalau antum punya duit, jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Zakat ada yang ada dua macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah itu disebut apa? Sedekah. Jangan sampai sibuk sedekah sunnah, lupa zakat yang wajib. Ini salah nih. Ya Ustaz, bagaimana kalau harta saya habis untuk sedekah sunnah? Wajib gak saya zakat? Ya kalau memang tidak terpenuhi nisab, ya tidak wajib, Pak. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam. Coba, wajib belajar. Antum yang punya harta, wajib belajar tentang fikih zakat. Kalau antum, Masya Allah, Alhamdulillah, Ustaz, omzet saya setiap bulan 100 juta. Berarti antum wajib belajar fikih zakat. Kalau saya Ustaz, ya gajinya cuma 3 juta per bulan. Ustaz itu juga setiap bulan habis. Wajib zakat gak? Hah? Wajib. Hah? Kalau antum zakatnya 3 juta per bulan. Setiap bulan habis lagi 3 juta. Wajib zakat gak? Ya enggak lah. Ya. Bukannya ada zakat profesi Ustaz? Zakat profesi itu enggak ada ya, akhi. Ya. Sudah pernah saya bahas di sini. Zakat profesi itu adalah termasuk zakat yang dibuat-buat di zaman sekarang. Mereka yang mewajibkan zakat profesi dalilnya apa, Pak? Dalilnya katanya dikiaskan kepada zakat pertanian. Kenapa? Karena petani itu profesi. Sekarang saya mau tanya, petani itu menghasilkan apa? Duit apa biji? Petani menghasilkan biji, Pak. Ya. Sekarang saya mau tanya, apakah semua hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya? Pertanian yang seperti apa dulu? Yang diwajibkan itu adalah kalau dia itu adalah pertama makanan pokok. Yang kedua bisa disimpan dalam waktu yang panjang. Adapun kalau dia bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan dalam waktu yang panjang, tidak ada kewajiban padanya apa? Zakat. Iya. Sekarang kalau antum kerja menghasilkan apa? Fulus. Yang namanya duit bisa dikiaskan dengan biji-bijian enggak? Enggak, duit itu dikiaskannya dengan emas. Dengan apa? Dengan emas. Sedangkan zakatnya emas kapan? Kalau sampai nisab dan sudah haul. Sementara antum kerja aja gajinya cuma 3 juta, 3 juta habis lagi. Duit dari mana? Iya. Zakat itu dari harta yang ada, bukan dari harta yang enggak ada, Pak. Yang habis dimakan. Ikhwatul Islam, azani Allah. Tapi kalau misalnya antum nih, gajinya 50 juta per bulan, Masya Allah. Direktur misalnya. Paling sebulan juga habis kemakan 10 juta, sisa 40 juta. Ya ditabungin. Ah, udah sampai nisab belum? Udah, Ustaz, Alhamdulillah. Ya. Kapan tuh mulai masuk nisab? sekitar bulan Muharram. Ya udah, tunggu sampai bulan Muharram berikutnya tuh, satu tahun. Ketika telah sampai bulan Muharram berikutnya, itu berkurang enggak dari nisab? Berkurang, Ustaz. Kemarin beli rumah 2. Wah. Ya. Kita tanya, kamu beli rumah itu karena pengen lari dari zakat apa enggak? Enggak, Ustaz, ini buat buat dikontrakan, buat usaha. Bukan karena lari dari zakat. Kalau lari dari zakat, tetap wajib keluar zakat. Tapi kalau niatnya bukan untuk lari dari zakat, ya udah gimana lagi, berkurang dari nisab, selesai. Kadang-kadang ada orang pengen lari dari zakat dengan cara di apa-apa, dibeliin tanah, dibeliin apa? Rumah. Kalau tanah, rumah enggak ada zakatnya, betul enggak ada zakatnya, enak. Tapi kata para ulama, kalau niat dia beli tanah, beli rumah, beli apartemen, tujuannya untuk lari dari zakat, maka tetap tidak jatuh kewajiban zakat. Ikhwatul Islam. Nah, Ustaz, alhamdulillah nih sudah haul nih. Dan ternyata sudah lebih dari nisab. Ya udah kalikan 2,5%. Setiap tahun begitu. Dilihat berkurang enggak dari nisab. Sekarang zakat profesi, Pak. Mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian. Dan anehnya lagi, orang yang mewajibkan zakat profesi itu ketika ditanya apa? Berapa persen harus dikeluarin? 2,5%. Loh, kok 2,5%? Kan zakat pertanian itu ada dua nisabnya. Kalau enggak 10%, 5%. Kalau diairi dengan apa pengairan, kita keluar dana untuk pengairan 5%. Kalau diairi oleh tada hujan, hujan aja 10%. Sekarang gaji kamu diairi pakai apa? Makanya mereka berkata apa? Enggak, 2,5%. Kok 2,5%? Ya kan dikiaskan kepada zakat emas. Loh, tadi katanya zakat pertanian, sekarang zakat emas. Ini kok kiasnya dagelan, Pak. Tahu enggak dagelan, Pak? Kayak main-main gitu, Pak. Kalau dikiaskan kepada emas, ya emas, selesai. Makanya zakat profesi ini, Pak, termasuk memakan harta manusia dengan tanpa hak. Sedangkan pada asalnya harta seorang muslim itu haram. Tidak boleh diambil kecuali dengan bukti yang nyata dari syariat Islam. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, ya. Nah, ini maka perhatikan zakatmu itu. Demikian pula sedekah sunnah, jangan lupa. Sedekah itu kalau sedekah sih, Pak, tidak disyaratkan harus sampai nisab. Allah menganjurkan kita sedekah itu jangan hanya sebatas kita senang, Pak. Ketika kita susah pun dianjurkan kita untuk apa? Sedekah. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat senang maupun susah. Memang kalau waktu senang sih gampang aja. Alhamdulillah duit saya masih 10 juta. Udahlah infak 10 ribu. Merem. Iya enggak? Apalagi Bapak kalau misalnya tabungannya 1M, wah Masya Allah, 1 juta itu merem, Pak. Tapi kalau lagi susah, aduh, tanggal tua, duit tinggal 500, tinggal 10 ribu atau 100 ribu, mau berinfak mikir enggak, Pak? Justru di situ nilai pahalanya lebih besar, subhanallah. Iya, sebagaimana pernah saya sampaikan hadisnya, kata Rasulullah, dirhamun sabaqo mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100 ribu dirham. Lalu para sahabat bertanya, Rasulullah, kaifa dzalik? Bagaimana bisa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bisa. Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir. Ada orang hartanya melimpah ruah. Lalu kemudian dia ambil 100 ribu, dia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Sementara satu lagi hartanya cuma 2 dirham. Lalu dia ambil 1 dirham dia infakkan. Bayangkan, Pak. Kalau antum duitnya lagi 1M, Masya Allah. Saya yakin antum berinfak 1 juta merem, Pak. Tidak ada perjuangan, tidak ada. Tapi kalau duit kita, harta kita, ya Allah, duit ngerogoh 20 ribu. Mau berinfak 10 ribu, mikir Pak, 20 kali. Ya. Tapi ketika kita lawan rasa kikir kita, rasa pelit kita, tawakal, udah bismillah. Nah, disitulah pahalanya jauh lebih besar daripada yang berinfak 10 ribu, apa 1 juta, bahkan 10 juta. Bisa jadi. Karena yang Allah lihat itu perjuangannya. Kualitasnya, bukan kuantitasnya saja. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Iya. Amalan berikutnya ya akhi, yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan ke surga apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan, Masya Allah. Iya. As-sawmu junnah, kata Rasulullah. Ya junnu bihil abdu minan nar. Puasa itu perisai yang akan menjadi perisai bagi seorang hamba dari api neraka, Masya Allah. Iya. Orang yang berpuasa itu Pak luar biasa, Pak, pahalanya di sisi Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, tidak ada amalan yang seperti puasa, kata Rasulullah. Karena orang yang berpuasa itu, Pak, Masya Allah, di saat puasa itu lebih mampu untuk menghindari maksiat, Pak. Di saat puasa itu, Pak, kita lebih dekat kepada taat, Pak, Masya Allah. Di saat puasa itu, Pak, Masya Allah, luar biasa. Makanya ya, puasa itu termasuk ya perkara yang bisa memasukkan kita mana ke surga. Amalan selanjutnya kata disebut dalam hadis ini apa? Silaturahim. Apa sih silaturahim tuh? Kalau orang Indonesia nih ya bilangnya begini, beda silaturahmi sama silaturahim. Silaturahmi itu kepada sesama muslim. Kalau silaturahim kepada yang punya hubungan rahim. Saya katakan ini orang enggak paham bahasa Arab. Dalam bahasa Arab enggak ada bedanya silaturahim sama silaturahmi, yaitu itu juga. Iya. Cuma kan kita suka latah, Pak. Dalam bahasa Arab silaturahim itu adalah menyambung rahim, artinya menyambung orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Kakak, paman, adik, sepupu, dan yang lainnya. Tapi kalau di orang di Indonesia nyebut silaturahim itu lebih apa? Umum. Ustaz, boleh enggak saya silaturahim ke rumah? Lah, emang Bapak siapanya saya ya? Paman bukan, adik bukan, kakak bukan, kok mau silaturahim? Ya. Di silaturahim itu, Pak, dalam bahasa Arab khusus kalau punya apa? Hubungan rahim, kekerabatan. Loh, kalau misalnya enggak punya hubungan kekerabatan, namanya apa dalam bahasa Arab? Ziarah. Cuman kalau Indonesia nyebut ziarah, kuburan apa? Akhi, ana mau ziarah ke antum. Apaan mang, rumah gue kuburan. Dalam bahasa Arab, ziarah itu berkunjung artinya. Iya. Ya, berkunjung, ana mau berkunjung sama antum, akhi. Ya, jadi silaturahim ini hanya khusus untuk apa? Yang punya kekerabatan. Ya. Nah, itu saudaraku sekalian. Dan silaturahim ini Masya Allah sangat dianjurkan dalam Islam. Islam sangat menganjurkan yang namanya silaturahim itu, Pak. Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga qati'. Orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, tidak masuk surga. Terus gimana dong Ustaz? Bagaimana saya caranya bersilaturahim? Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita apa tentang hakikat silaturahim. Apa sih silaturahim itu? Nah, Rasulullah apa? Laisal wasil bil mukafi, wa innamal wasil alladhi idha kuti'a wasal. Bukanlah orang yang bersilaturahim itu orang yang membalas kunjungan saudaranya. Bukan. Jadi kalau saudara kita ngunjungin, kita balas kunjungan. Bukan begitu silaturahim. Tapi silaturahim itu hakikatnya kalau kita diputuskan hubungan kita oleh saudara kita, maka kita sambung. Kalau ada kakak bilang, udahlah kita putus aja. Kita segera berusaha untuk apa? Menyambung. Itulah kata Rasulullah hakikat silaturahim. Nah, kan masalahnya berat, Pak. Kalau kakak kita yang mulai memutuskan, kita kayaknya sebel gitu kan. Gedek, kesel gitu kan. Ya, justru Rasulullah mengatakan justru itulah yang disebut dengan silaturahim. Ya. Dan silaturahim itu, Pak, Masya Allah, faedahnya dalam kehidupan dunia itu luar biasa lah, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Man sarrahu an yuwassa' lahu fi rizqihi. Ya, wa an yunassa' lahu fi umurihi falyasil rahimah. Siapa yang merasa suka rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuh. Jadi Bapak kalau niat, kalau Bapak ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, kata Rasulullah apa? Silakan sambung silaturahim. Itu menunjukkan, Pak, ya, keuntungannya silaturahim itu di dunia manfaatnya besar, apalagi dalam kehidupan akhirat. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang dia memutuskan hubungannya di dunia, maka di hari akhirat dia tidak akan ketemu sama orang tersebut, walaupun dua-duanya masuk surga, nggak ketemu. Ya, makanya saudaraku sekalian penting. Kalau kita memutuskan silaturahim, memang bahayanya apa, Ustaz? Kalau kita yang memutuskan, Pak, bahayanya pertama sudah diancam oleh Rasulullah masuk neraka. Masuk neraka itu. Yang kedua, selama kita memutuskan silaturahim, amal kita belum diangkat kepada Allah. Kata Rasulullah apa? Setiap hari Senin dan Kamis, amalan hamba akan ditampakkan kepada Allah, kata Rasulullah. Kecuali dua muslim yang sedang bertengkar. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, Andhiru hadain. Tangguhkan dua orang ini. Hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Sampai keduanya apa? Itu sesama muslim yang bukan kerabat. Gimana kalau sesama kerabat, Pak? Sesama kerabat gak mau ketemuan, saling memutuskan silaturahim, lebih berat lagi. Ya. Apalagi bahayanya, Pak? Bahayanya, Pak, itu bisa mencukur agama kita, Pak. Sebutkan dalam hadis, dalam riwayat At-Tirmidzi, yang tadi hadisnya riwayat Abu Daud, ya. Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kepada amal yang lebih utama daripada sholat, sedekah dan puasa? Mau tidak? Mau ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa kata Rasulullah? Salahu dhatil bain, itu baiknya hubungan sesama muslim. Fa inna fasada dhatil bain yalhaliqah, kata Rasulullah. Karena rusaknya hubungan sesama muslim itu mencukur. Aku tidak katakan mencukur rambut, tapi maksudnya mencukur agama. Bayangkan. Berarti selama kita memutuskan silaturahim, Pak, bahkan sesama muslim, itu bisa mencukur agama kita habis. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau itu sesama muslim bisa mencukur agama kita, bagaimana sesama apa? Kerabat kita. Makanya saudaraku sekalian, ya, penting, Pak, menjaga silaturahim itu penting. Terus bagaimana dong, Ustaz, tipsnya supaya saya bisa menjaga silaturahim sama kakak saya, sama adik saya? Ini ada beberapa tips insyaallah, Pak, yang insyaallah mudah-mudahan itu membuat kita bisa menjaga silaturahim. Yang pertama, usahakan rumah kita jangan berdekatan. Karena kalau karib kerabat berdekatan itu bau tai istilahnya, Pak. Benar. Dalam asar Ibnu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata apa? Perintahkan para saudara hendaknya mereka berjauhan rumahnya, kata Umar. Karena para saudara itu, Pak, rentan pecah. kalau deket-deketan, dempet-dempetan misalnya itu, ah berantem mulu dah. Benar, kalau karib rawat begitu, kakak sama adik, ya perentan pecah. Tapi kalau jauh itu wangi, insya Allah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, berusaha untuk saling memberikan hadiah. Ya, kata Rasulullah apa? Tahadau, tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Adik ngasih hadiah ke kakak. Kakak ngasih hadiah ke adik. Ya. Begitu Pak. Kalau seperti itu insya Allah saling memberikan hadiah. Masya Allah. Akan terjalin rasa kasih sayang dan cinta. Insya Allah. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, jangan sering-sering kunjung. Sekali-kali aja. Kenapa? Karena kalau sering kunjung itu malah dampaknya malah berantem. Makanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda apa? Zur gibban tajdad hubban. Kunjungilah sekali-kali. Niscaya akan bertambah rasa cinta. Artinya apa? Kalau keseringan bukan bertambah rasa cinta. Iya, bosan lama-lama. Tapi kalau sekali-kali aja, ya, agak ada kangen lagi, datang lagi, alan gitu kan. Tapi kalau sering ketemu, aloh, seringnya sikut-sikutan, apa gini, masya Allah. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini diantara cara bagaimana supaya kita bisa menjaga silaturahim saudara-saudaraku sekalian. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum. Dan tentunya yang paling besar adalah keimanan kita, Pak. Mengharapkan pahala di sisi Allah dan keriduannya. Iya. Saudaraku sekalian, kalau di zaman sekarang alhamdulillah, Pak. Media silaturahim mudah. Bapak tinggal bikin grup WhatsApp keluarga. Tiap hari bisa sapa-sapaan, ketemuan, itu udah silaturahim, toh, Pak. Makanya sebagian ulama masyayikh sebagian di zaman sekarang ada yang ditanya bagaimana kalau saya keluar dari grup keluarga. Kata syekh apa? Saya khawatir kamu memutuskan silaturahim. Kadang kan di grup keluarga ada marah-marahan, ah saya keluar aja, sebel, keluar. Akhirnya gara-gara itu bapak jadi putus hubungannya sama dia. Ya. Itu bisa jadi, Pak. Bisa malah memutuskan silaturahim. Ya, insyaallah. Nah ini saudaraku sekalian, jadi ini jalan menuju surga berikutnya yaitu menyambung apa? Silaturahim. Maghrib jam berapa ya? Hah? Alhamdulillah, masih lama. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya Pak, yang keberapa? Yang kesekian, gak tahu ya. Bolehnya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib tanpa yang sunnah. Sebagaimana pernah kita sebutkan juga pada pertemuan kemarin. Kenapa? Karena dalam hadis ini laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada amal yang bisa memasukkan aku ke surga, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dirikan sholat 5 waktu. Bayar zakat yang wajib. Puasa Ramadan. Apa kata dia? Demi zat yang diriku berada di tangannya, aku tidak akan menambah lebih dari itu. Artinya aku mau cukupin yang wajib saja. Kata Rasulullah apa? Siapa yang suka untuk melihat seorang penduduk surga, silakan dilihat kepada orang ini. Berarti itu menunjukkan Pak, mencukupkan diri dengan yang wajib saja sudah cukup memasukkan kepada surga. Yang wajib itu apa tadi? Sholat 5 waktu, zakat yang wajib, puasa Ramadan, haji bila mampu. Terus yang wajib yang lagi mana lagi? Banyak kan? Berbakti sama orang tua, menjaga silaturahim, wajib tidak Pak? Menjauhi maksiat wajib tidak Pak? Wajib. Cuma kan untuk menjalankan ini aja kita masih puyeng-puyengan kok Pak. Ya, lewat perempuan cantik. Padahal menundukkan pandangan wajib tidak Pak? dibutuhkan untuk melakukan yang wajib aja susah mangket. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Untuk menjaga sholat lima waktu yang wajib itu, Pak. Emangnya enggak apa namanya mudah, enggak mudah, Pak. Untuk bisa menjaga puasa Ramadan sebaik-baiknya aja, Pak. Memangnya mudah? Tidak, Pak. Ya ikhwatul Islam, maka dari itulah, Pak. Kita ini sudahlah tidak bisa menjaga betul-betul yang wajib, sudah gitu kita ninggalin yang sunnah. Wah, terus apa dong yang bisa nambal itu, Pak? Makanya Bapak jangan berpatokan pada hadis ini. Ah udah Ustaz, kalau begitu saya cukupin yang wajib aja lah. Jangan. Kita berusaha tambahin sama yang sunnah. Sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya, zikir-zikirnya dan yang lainnya. Biar apa? Biar mudah-mudahan ketika ditimbang antara dosa dan taat lebih berat apa? Taat. Itu yang kita harapkan saudaraku. Ikhwatul Islam, anzani Allah wa iyyakum. Ya. Ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-9, bab yang ke-6. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5. Ini disebut dengan rukun Islam. Yang pertama apa, Pak? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua apa, Pak? Mendirikan sholat. Yang ketiga apa, Pak? Membayar zakat. Yang keempat apa, Pak? Berhaji ke Baitullah. Yang kelima apa? Berpuasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain, puasa Ramadan baru apa? Haji. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, bahwa bangunan Islam itu dibangun di atas 5 tonggak, 5 rukun, yaitu yang disebut dengan rukun Islam. InsyaAllah kita akan bahas satu persatu, Pak. Adapun rukun yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemarin kita sudah bahas. Sekarang saya ingin membahas tentang iqamus sholah, ya, mendirikan sholat. Sebetulnya tadi sudah sedikit dibahas, tapi kali ini agak lebih detail insyaAllah. Sholat, Pak, secara bahasa artinya apa? Sholat artinya secara bahasa doa. Secara istilah apanya, Pak? Yaitu perbuatan dan perkataan yang khusus, di waktu yang khusus, dengan gerakan yang khusus, disertai dengan niat. Itu sholat. Ya. Dan sholat, Pak, fungsi untuk manusia, untuk hamba itu luar biasa. Di antara fungsi sholat, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antara fungsi sholat, sholat itu cahaya. Kata Rasulullah, as-sholatu nur. Ya, sholat itu apa? Cahaya. Di antara fungsi sholat, sholat itu mendekatkan diri hamba kepada Allah. Di antara fungsi sholat, sholat itu menggugurkan dosa. Di antara fungsi sholat, Bapak sekalian, sholat itu memberikan ketentraman dalam hidup seorang hamba. Ya. Baik, saya akan cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaAllah setelah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan kajian kita Kita membahas yaitu rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Kita akan membahas yaitu yang pertama tentang syarat-syarat sah sholat. Apa sih syarat-syarat sah sholat itu? Syarat sah sholat ada beberapa. Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqti. Berilmu tentang masuknya waktu. Artinya sudah masuk waktu. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Ikhwatul Islam, saudaraku, sedikit kita ingin membahas tentang waktu sholat. Di zaman Rasulullah, Pak, waktu sholat itu tidak ditentukan oleh jam. Kalau kita kan melihat apa? Jam pakai hisab. Tapi kalau di zaman Rasulullah, waktu sholat itu ditentukan oleh pertama matahari. Ya. Maka sholat subuh dimulai dari semenjak terbitnya fajar. Fajar ada dua, fajar dusta dan fajar jujur. Fajar kadzib dan fajar shodiq. Fajar kadzib itu Bapak ngelihat ke langit terang, Pak. Tapi kalau melihat ke ufuk timur barat gelap. Iya. Yeah. Itu banyak orang tertipu, makanya disebut dengan fajar dusta. Dikiranya sudah masuk padahal tidak. Kenapa? Karena terang dia. Tapi kalau kita melihat ke ufuk, ya, gelap. Fajar shodiq itu tandanya apa? Di ufuk timur Bapak melihat kemerahan. Ya, ketika sudah mulai kemerahan, dia akan tersebar-sebar terang begitu. Makanya itu fajar shodiq itu tandanya. Berakhir sampai terbit matahari. Ya. Adapun waktu zuhur dimulai ketika matahari mulai sudah tergelincir. Tergelincir apa sih? Sudah mulai condong ke arah barat. Berarti bayangannya ke arah mana? Timur. Jadi kalau masuk, kalau belum ada bayangan berarti belum masuk. Dan itu masuk waktu yang dilarang. Nah, ketika matahari sudah mulai tergelincir, condong ke arah barat sedikit, sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangan seseorang kata Rasulullah sama dengan dirinya. Kalau Bapak tingginya 160, bayangannya sama 160. Iya. Apabila bayangan kita sama dengan diri kita, berarti sudah berakhir waktu zuhur dan masuk waktu asar otomatis. Kapan waktu asar? Waktu asar itu ada dua, Pak. Waktu ikhtiar dan waktu ihtiror, kata jumhur ulama. Waktu ikhtiar itu dari semenjak bayangan seseorang sama dengan dirinya sampai matahari menguning. Ini disebut waktu ikhtiar, yaitu waktu bagi mereka yang tidak punya uzur. Yang tidak punya apa? Uzur. Ya. Waktu ihtiror itu darurat, itu bagi mereka yang punya uzur seperti kelupaan atau yang lainnya, ya. Itu dari matahari menguning sampai terbenam matahari. Maka kalau kita sengaja mengundur waktu sampai matahari menguning, Pak, kata Rasulullah itu sholatnya orang munafik. Kata Rasulullah, tilka sholatun munafik, itu sholat orang munafik itu. Sengaja ya tunggu-tunggu sampai matahari apa? Menguning. Iya. Tanpa ada uzur itu tidak boleh. Waktu maghrib dimulai ketika matahari terbenam. Ketika matahari sudah terbenam sampai hilangnya syafak merah. Apa kalau melihat matahari terbenam itu akan terlihat kemerahan di barat, Pak. Iya, terus nanti merah itu akan ada. Sampai merahnya hilang, maka sudah berarti habis waktu maghrib. dimulailah waktu Isya. Maka waktu Isya dimulai dari semenjak syafak merah hilang. Nah, kemudian waktu Isya ini terjadi perselisihan para ulama kapan berakhir. Ya, sebagian ulama mengatakan waktu Isya itu sampai subuh. Namun yang rajih, yang sahih, waktu Isya itu hanya berakhir sampai pertengahan malam. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, wa Rasulullah SAW bersabda, wa waktu salatil Isya ila nisfil lail. Waktu salat Isya itu hanya sampai pertengahan malam. Nah, kalau ada wanita haid baru selesai bersihnya jam 2 malam, apa dia wajib salat Isya? Tidak. Wajib salat apa? Tidak ada wajib salat apapun, kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena jam 2 itu bukan waktu salat apapun. Waktu Isya sudah selesai, habis pada sepertiga, pada pertengahan malam. Iya. Nah, ini Bapak sekalian yang berhubungan dengan waktu salat. Ini syarat yang pertama ya, syarat ya, salat yaitu masuk apa? Waktu. Kalau di zaman sekarang ditentukan dengan jam, Pak. Dan boleh menentukan dengan jam, boleh, termasuk gulabatudzon, dugaan yang kuat. Tapi kalau gimana, Ustaz? Kalau saya melihat jam udah masuk tapi matahari kok belum tergelincir. Mana yang lebih dahulukan, jam apa matahari? Matahari. Ya, tetap yang menjadi patokan itu bukan jamnya, Pak. Ya. Makanya di zaman ini kan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ini waktu subuh sekarang ini kecepatan apa enggak nih? Sebagian ulama mengatakan kecepatan 25 menit sampai 30 menit. Sebagian ulama mengatakan enggak, tepat waktu. Namun ya, banyak para muhakkik di zaman sekarang itu mengatakan waktu subuh di zaman sekarang itu kecepatan, Pak. Saya pernah ya ngadain observasi ke gunung sana di Sukamakmur. Pas azan berkumandang, azan subuh, saya perhatikan belum muncul syafak merah, apa fajar shodiq belum muncul. Saya tunggu sampai sekitar 20 menit sampai 30 menit baru kelihatan syafak apa kemerahan. Iya. Makanya kalau saya lebih berpendapat kepada pendapat yang mengatakan bahwa waktu subuh zaman sekarang ini kecepatan. Dan ternyata dari penelitian dari salah satu ormas Islam Muhammadiyah membenarkan waktu subuh sekarang itu kecepatan 20 menit. Kalau Bapak umroh di Masjid Nabawi itu jarak antara adzan dan qomat itu sekitar 30 menit, Pak. Di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram jarak antara adzan dan qomat itu kalau subuh itu 20 menit. Kenapa? Mereka mengambil kehati-hatian. Makanya di masjid saya yang di Al-Barakah itu saya bikin gitu juga. Azannya tetap sama dengan yang lain, untuk qomatnya saya bilang 25 menit. Supaya apa? Menjaga kehati-hatian supaya tidak, jangan sampai pas salat subuh ternyata belum masuk waktu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Syarat yang kedua yaitu suci dari hadas. Suci dari apa? Hadas. Baik hadas kecil apalagi hadas besar. Baik hadas kecil apalagi hadas besar. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo." Allah tidak menerima salat seseorang dari kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Maka seluruh ulama sepakat, Pak, bahwasannya suci dari hadas itu syarat sah salat. Kalau Bapak misalnya setelah sholat baru ingat, ya Allah saya kan tadi junub belum mandi, sah gak sholatnya? Sah gak sholatnya? Tidak sah. Maka wajib Bapak mandi dan mengulangi apa? Sholat. Ya. Adapun suci dari najis, ikhtilaf para ulama. Apakah itu syarat sah salat atau bukan? Ini menjadi sebuah perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan suci dari najis itu bukan syarat tapi wajib. Karena tidak setiap yang wajib itu disebut apa? Syarat. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau syarat, kalau kita tinggalkan karena lupa, tetap tidak sah dan wajib diulangi. Tapi kalau wajib, kalau kita tinggalkan secara lupa, dimaafkan tapi tetap sah sholatnya. Iya. Nah, di sini terjadi perikhtilaf para ulama, Pak. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa suci dari najis itu wajib. Tapi kalau misalnya ada orang setelah selesai sholat baru tahu di celananya ada najis, sah. Dalilnya hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa Rasulullah SAW pernah sedang sholat jadi imam, memakai sendal. Tiba-tiba Rasulullah melemparkan sendalnya. Maka melihat itu para sahabat pun melemparkan sendalnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, kenapa kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau mau melempar, ya kami lempar. Itu Masya Allah ya, itibanya para sahabat sampai begitu, Pak. Ya. Apa kata Rasulullah? Tadi itu Jibril mengabarkan kepadaku, bahwa di sendalku ini ada najisnya. Maka aku lemparkan. Kalaulah itu syarat, Pak, pasti Rasulullah batalkan sholatnya dan ulangi dari awal. Tapi ketika Rasulullah tidak membatalkan dan melanjutkan, itu menunjukkan itu bukan syarat. Ya. Dan ini juga bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa memegang najis itu membatalkan wudu. Saya belum mendapatkan satupun ulama yang mengatakan bahwa memegang najis itu membatalkan wudu. Ya. Bahkan Ibnu Mundzir mengatakan ijma ulama mengatakan memegang najis itu tidak membatalkan wudu. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Nah, dasar hadis tadi menunjukkan kata Imam Nawawi bahwa kalau kita lupa nih, enggak tahu ketika kita sholat nih enggak tahu di celana kita ada najis. Maka setelah sholat baru tahu. Ini kok bau angsur ya, bau kencing ya. Wah, kena najis. Enggak tahu saya baru tahu. Maka sah. Berdasarkan hadis tadi. Ya, bahkan sebagian ulama, sebagian sahabat memandang kalau kita sholat dalam keadaan ada najisnya, ya, sebagian ulama memandang kalau kita sedang sholat dalam keadaan ada najisnya itu tidak membatalkan sholat sama sekali, tapi berdosa. Kenapa? Karena itu bukan syarat sah sholat. Ya, Allahu a'lam. Ini khilaf para ulama, Pak. Jadi masalah khilafiyah seperti ini ijtihadiyah. Maka kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Iya. Syarat selanjutnya. Syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Sebelumnya, Pak, saya ingin membahas tentang tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat di situ. Tempat-tempat yang dilarang kita untuk sholat di situ. Ya. Yang pertama, kandang unta. Kandang unta itu enggak boleh kita sholat di situ. Dasarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam." Sholatlah di kandang kambing dan janganlah sholat di kandang unta. Ya, fa inna minasyayatin, kata Rasulullah, karena unta itu termasuk setan. Ya, lihat hadis ini menunjukkan Nabi menganjurkan kita sholat di kandang kambing, sehingga dijadikan dalil oleh banyak ulama bahwa kotoran kambing itu tidak najis. Sebab kotoran kambing jika najis, tentu Nabi tidak akan menyuruh kita sholat di kandang kambing. Tapi ketika Nabi menyuruh kita sholat di kandang kambing, itu menunjukkan kotoran dan kencing kambing itu tidak najis. Dan itulah pendapat yang kuat. Iya. Pernah enggak sholat di kandang kambing? Siapa yang pernah? Sekali-kali Pak, enggak apa-apa. Sunnah itu. Termasuk sunnah yang hilang di zaman sekarang. Habis di Jakarta enggak ada kandang kambing, Ustaz. Iya. Boro-boro kandang kambing, kandang, apalagi kandang kandang unta, ya, kecuali taman safari kali. Yang kedua, dilarang sholat di kuburan. Demikian pula di kamar mandi. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal-hammam." Masjid, bumi itu seluruhnya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya, jadi kita enggak boleh, Pak, sholat di kuburan kecuali sholat jenazah. Ya, itu pun khilaf para ulama boleh atau tidaknya. Sebagian mengatakan boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah mensolatkan wanita hitam legam di zamannya yang meninggal di kuburannya. Kenapa boleh? Karena kalau sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Beda dengan sholat biasa. Ya. Tapi kalau di zaman sekarang malah masjid itu malah campur sama kuburan, Pak. Bapak pernah lihat nggak, Pak? Masjid di tengah-tengah kuburan. Itu justru dilarang dalam syariat Islam. Makanya Rasulullah bersabda, Pak, ala la'natullah alal yahud wan nasara. Ketahuilah, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu quburu anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Ya. Nah, orang-orang yang di zaman sekarang itu pada masjidnya ada kuburan, ya beralasan dengan Masjid Nabawi. Katanya di Masjid Nabawi ada kuburan nabi itu. Kita katakan, Pak, Nabi dahulu meninggal di dalam masjid, dikuburkan di dalam masjid atau bukan? Kan. Beliau dikuburkan di rumah Aisyah. Kenapa para sahabat menguburkan di rumah Aisyah? Karena adanya hadis yang mengatakan bahwa para nabi itu dikuburkan di tempat ia meninggal. Sementara Rasulullah meninggal di rumah Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kapan kuburan Nabi masuk ke masjid? Itu di zaman Raja Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, di kerajaan Umayyah. Dan itu sudah diingkari oleh para ulama di zaman itu. Maka perbuatan raja dalil bukan, Pak? Bukan. Apalagi sudah diingkari oleh para ulama. Ya. Maka itu tidak bisa jadikan hujah. Yang menjadi hujah itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama seluruhnya sepakat ijma haramnya sholat di masjid yang ada padanya kuburan. Semua sepakat tanpa ada perselisihan di antara mereka. Ya. Makanya saya aneh orang yang mengatakan boleh enggak apa-apa. Saya mau tanya, ulama mana yang mengatakan boleh? Seluruh ulama sepakat kok ijma enggak boleh. Ya. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama, sahkah sholat di masjid yang ada padanya kuburan? Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan sah tapi berdosa besar. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan tidak sah. Ya. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang sah atau tidaknya, Pak. Kemudian Bapak sekalian, tempat yang tidak boleh sholat juga di tempat-tempat buang air, ya, tempat-tempat buang-buang najis, jelasnya tidak boleh. Demikian pula tidak boleh sholat di atas Ka'bah, naik ke Ka'bah sholat di atas Ka'bah gitu, Pak. Itu pun dilarang, ya. Nah, itu tempat-tempat yang tidak diperbolehkan padanya kita sholat. Ustaz, kalau saya dikerem di kamar mandi gimana Ustaz? Saya enggak bisa keluar, dikerem soalnya. Ya udah, salatlah. Ya seadanya, karena darurat masalahnya, Pak. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat yang ketiga. Yaitu satrul aurah ma'al qudrah. Menutup aurat ya apabila ada kemampuan. Seluruh ulama sepakat kecuali sebagian ulama sedikit saja yang mengatakan menganggap bahwa seluruh ulama mengatakan ya kebanyakan bahwa menutup aurat itu adalah merupakan syarat sah salat. Yang menutup aurat itu merupakan syarat sah salat. Dalilnya yang pertama yaitu surat Al-A'raf ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian di setiap pergi ke mana? Ke masjid. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, la yakbalullahu salata ha'id illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid, maksudnya sudah balik, kecuali dengan khimar. Khimar itu kerudung. Iya. Demikian pula Ibnu Abdul Bar menyatakan akan adanya ijma, ya, bahwa orang yang sholat telanjang itu tidak sah. Kemudian Bapak sekalian, aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu adalah pendapat jumhur ulama mengatakan aurat laki-laki itu antara puser sampai ke lutut. Tapi lutut tidak termasuk aurat. Itu pendapat jumhur. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa paha bukan aurat. Dan ini pendapat Imam Bukhari. Ya. Hujahnya Imam Bukhari, alasan Imam Bukhari mengatakan paha bukan aurat apa? Dalil pertama. Rasulullah pernah sedang duduk di pinggir sumur. Datang Abu Bakar. Maka Rasulullah mengizinkan Abu Bakar masuk dalam keadaan pahanya terlihat. Tak lama datang Umar. Maka Rasulullah mengizinkan Umar untuk datang, untuk masuk dalam keadaan paha beliau terlihat, terbuka. Kemudian datang Uthman dan minta izin. Ketika Rasulullah tahu Uthman yang datang, Rasulullah pun menutup pahanya. Lalu ditanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku merasa malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya. Kata Imam Bukhari, kalaulah paha aurat, tentu Rasul akan menutupnya dari awal. Iya. Sementara jumhur mengatakan paha aurat berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, ya, al-fakhidhu aurah, paha itu aurat. Kata jumhur ini sabda, sedangkan itu perbuatan. Dan sabda lebih didahulukan daripada apa? Perbuatan. Namun yang rajih, Pak, bahwa paha itu termasuk aurat, tapi aurat yang ringan. Dalam artian, boleh kita singkap kalau diperlukan. Ya, kalau dibutuhkan, kita singkap, enggak masalah. Tapi kalau enggak dibutuhkan, enggak boleh. Ya. Itu yang rajih, wallahu a'lam. Tapi kalau dalam sholat, harus ditutup, kecuali kalau memang enggak punya, ya, saking miskinnya enggak punya apa, kain yang panjang. Zaman sahabat begitu. Zaman sahabat karena banyak sahabat yang miskin, Pak, akhirnya kainnya pendek-pendek. Akhirnya apa kata Rasulullah, wahai para wanita, jangan mengangkat kepala kalian duluan ketika sujud sampai laki-laki sempurna duduknya. Kenapa? Karena banyak para sahabat kalau sujud itu pantatnya kelihatan. Saking sempitnya apa kain mereka. Iya. Waktu di zaman awal-awal Rasulullah hijrah itu, Pak. Makanya Rasulullah melarang para wanita untuk mengangkat duluan. Juga disebutkan dalam hadis, ya, ada seorang sahabat yang masih muda umur 7 tahun sudah jadikan imam. Tapi rupanya anak ini karena umur 7 tahun dan miskin, dia enggak punya kain yang banyak, sehingga ketika ia sujud kelihatan pantatnya. Apa kata para wanita? Wahai kaum, tutupilah itu aurat imam kita itu. Maka kemudian kaumnya memberikan kepada dia pakaian. Maka kata imam ini, sahabat yang kecil ini, tidak pernah aku merasa gembira setelah Islam kecuali waktu itu diberiin baju baru. Iya. Tapi tidak ada satupun sahabat mengatakan itu batal. Ya, sholatnya karena keadaannya seperti itu. Gimana lagi, Pak? Kalau di zaman sekarang mah, Pak, enggak ada alasan, Pak. Orang kain banyak banget tuh di Tanah Abang, Gelondongan banyak banget itu. Ya, enggak boleh beralasan, "Oh, sahabat aja ada kok pas sujud kelihatan ininya." Oh, enggak bisa. Makanya kata Rasulullah, "Apa? Apabila Allah memberikan kepada kalian keluasan, berluas-luaslah dengan pakaian kayak kita." Ya. Kalau zaman dahulu ya pantas aja. Ya, sempit-sempit karena pakaiannya apa? Susah. Zaman sekarang tidak ada alasan lagi. Adapun wanita, maka seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Terjadi ikhtilaf tentang qadam. Qadam itu kaki. Apakah wajib ditutup atau tidak? Jumhur mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak wajib. Artinya kalau terlihat qadamnya, kakinya, itu sah sholatnya. Ya, namun yang rajih dalam hal ini, Pak, bahwasanya kaki itu termasuk aurat. Berdasarkan hadis Asma bintu Abi Bakar, bahwa wanita itu kalau sudah balig tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Ya. Kalaulah kaki boleh terlihat, tentu Nabi akan mengecualikan kecuali ini, ini dan itu. Ya. Nanti kita lanjutkan ya. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita buka tanya jawab. Banyak amat ini pertanyaan. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Bolehkah zakat diberikan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai hubungan nasab dengan kita yang masuk ke dalam salah satu dari 8 golongan tersebut? Boleh. Bahkan itu pahalanya 2 kali lipat, Pak. Kalau kita punya kakak atau adik atau paman yang miskin, itu dulu justru yang kita dahulukan. Ya, jangan dulu dikasih yang lain kecuali kalau karib kerabat kita sudah terpenuhi. Salah. Ya kalau kita berikan kepada orang lain sementara kakak kita, adik kita, kita tidak berikan. Ini sebuah kesalahan yang besar justru ya, akhi. Iya. Pak Ustadz, bulan Maret tahun ini saya membeli rumah tunai di Lampung. Salah enggak ya saya beli rumah untuk melindungi istri dan calon anak dari panas dan hujan? Ya enggak salah lah. Halo, antum ini lucu banget sih nanyanya. Apa perbedaan hadas dan najis? Hadas itu bersifat maknawi, kalau najis itu kelihatan, Mbak. Najis itu kayak apa? Berak, kencing, itu najis tuh. Kalau hadas itu junub, itu hadas besar. Nifas, hadas besar. Buang angin, hadas kecil. Buang air besar dan kecil, hadas kecil. Itu namanya hadas. Iya. Apakah ada aliran Qadariyah dan Jabariyah di negeri kita ini, Ustadz? Pertama, yang penting kita tahu bahwa Qadariyah Jabariyah itu sesat, Pak. Masalah ada apa enggaknya enggak penting buat kita. Ya. Yang kedua, kalau kita menemukan ada orang punya pemikiran seperti ini, segera kita dakwahi, beritahu bahwasanya itu tidak boleh. Yang benar begini. Ya. Kalau masjid dibangun oleh orang kafir, sholatnya sah tidak? Sah. Ya. Masjid yang dibangun oleh orang kafir, sholatnya sah tidak, Pak? Sah. Sekarang Nabi SAW dulu sholat di Masjidil Haram. Siapa yang bangun Masjidil Haram? Ya, ketika dipugar oleh orang-orang kafir Quraisy kan, mereka memugar apa? Ka'bah. Yang membangun orang kafir tidak? Orang kafir. Dan Nabi tetap sholat menghadap ke Ka'bah. Maka dari itu, Pak, kalau misalnya ada orang kafir menyumbang, nih saya sumbang buat bangun masjid, boleh, boleh, kata para ulama, gak masalah. Iya. Kecuali kalau tujuan bangun masjid itu ada sesuatunya. Seperti halnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah, Pak, membangun masjid dirar. Tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Maka kalau seperti ini baru enggak boleh. Iya. Saya membutuhkan nasihat Ustaz. Saya ini saya tinggal jauh dari orang tua saya dan beberapa tahun ini saya berniat untuk pindah ke rumah orang tua, ke tempat orang tua saya tinggal. Namun yang jadi salah satu ganjalan saya untuk pindah adalah di tempat orang tua saya tinggal masih sangat sulit, jarang dakwah sunnah atau salaf. Sedangkan di tempat saya tinggal saat ini dakwah salaf mudah ditemui. Saya kebetulan masih harus banyak belajar ilmu agama karena ilmu agama saya masih sangat sedikit sekali. Jadi mana yang harus saya utamakan, Ustaz? Pak, zaman sekarang mah alhamdulillah yang namanya informasi itu mudah. Sangat mudah. Tetaplah Bapak pulang ke kampung berbakti sama orang tua. Kan Bapak bisa beli yang namanya parabola. Ya, parabola, TV, setel deh tuh. TV-TV sunnah kan banyak. Di situ Bapak bisa ikut kajian-kajiannya. Kan Bapak ada HP, bisa streaming dan yang lainnya. Zaman sekarang mah mudah dah. Luar biasa mudahnya. Udah Bapak pulang aja, berbakti sama orang tua. Apalagi kalau ibu minta kamu pulang, harus pulang. Ya, karena itu berbakti kepada orang tua. Berapa ayat Quran mengatakan, beberapa ayat Al-Quran mengatakan, menyedekahkan sebagian harta. Apa yang dimaksud dengan sebagian, Ustadz? Apa maksudnya setengah? Ya. Kan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, Pak, apa yang dimaksud dengan sebagian itu. Allah mengatakan, yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, apa sih yang harus yang diinfakkan dari kelebihan harta itu? Apa kata Allah? Qul al-'afwa. Katakan yang diinfakkan itu al-'afwa, yaitu yang melebihi kebutuhan yang wajib. Jadi kalau misalnya antum punya duit nih. Ya. Kan ada kewajiban, tahu enggak? Kewajiban untuk apa? Untuk anak dan istri. Wajib tidak itu? Wajib. Kemudian ada wajib zakat tidak, Pak? Kalau memang sudah sampai nisabnya dan haulnya, keluar zakat. Setelah itu masih ada kelebihan, ya udah infaklah. Maka sesuatu yang berlebih dari harta kita, kita usahakan infakan, Pak. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah kita menabung kelebihan harta kita atau tidak? Sebagian ulama mengatakan haram menabung. Pokoknya setiap ada kelebihan duit wajib diinfakkan. Dan ini madhab Abu Dzar. Ekstrim ini. Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Selama dikeluarkan padanya haknya. Ya, berdasarkan firman Allah, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya, berikan kabar gembira kepada mereka dengan adab yang pedih. Kata Imam Mujahid, maksud menumpuk-numpuk dalam ayat itu kalau tidak dikeluarkan haknya. Adapun kalau dikeluarkan haknya, maka itu tidak termasuk menumpuk-numpuk yang diharamkan. Iya. Wallahu a'lam. Ayah saya mempunyai hutang, lalu ditawarkan kakak saya yang mampu untuk naik haji. Ketika ditawarkan uang untuk naik haji, ya, baginya membayar hutang saja. Kakak saya tidak mau, maunya membayarkan naik haji saja. Apakah ayah saya yang mempunyai hutang boleh menerima tawaran haji tersebut? Kakaknya ini enggak faqih, Pak. Kalau kakak ini membayarkan hutang, tentu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena membayar hutang lebih wajib daripada haji. Ya. Kecuali kalau hutang itu sifatnya cicilan yang mampu untuk dia bayar setiap bulannya, misalnya karena dia memang bayar belinya beli cicil, ya udah. Ya, dia punya bayaran cicilan per bulan dan mampu dia untuk membayarnya. Maka yang kayak gini enggak masalah, diterima aja. Udah pergi naik haji deh. Toh bisa kok bayar hutang setiap bulan sesuai perjanjian. Tapi kalau misalnya kita enggak ada duit lain, enggak ada duit buat apa? Bayar hutang. Maka pada waktu itu harusnya bayar hutang dulu, jangan pergi haji dulu. Ya. Maka diberitahu kepada kakaknya itu, membayarkan hutang orang tua itu lebih besar pahalanya daripada naik haji. Kalau memang ternyata keadaannya orang tua sudah tidak mampu bayar hutang. Apakah sah sholat? Apakah benar sholat harus menutup kedua bahu? Betul. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat dalam keadaan kedua bahunya terbuka. Maka enggak boleh ya salat dalam keadaan kedua bahu apa? Terbuka, wajib tertutup. Iya. Orang tua saya sudah haji dan umroh, namun tidak sesuai sunnah karena belum tahu travel yang menjalankan sesuai sunnah. Apakah berdosa dan perlu mengulangi haji dan umrohnya? Sekarang saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan tidak sesuai sunnah? Kalau yang dimaksud tidak sesuai sunnah, artinya rukun-rukun haji dan umrohnya ditinggalin. Maka tentu membuat haji dan umrohnya tidak sah. Berarti kalau tidak sah, wajib haji dan umroh lagi. Tapi kalau yang dimaksud dengan travel tidak sunnah, artinya rukun-rukunnya dikerjain saat, cuman ada amalan-amalan yang gak sesuai sunnah. Iya, ada sunnah-sunnah haji yang ditinggalkan, seperti seharusnya tanggal 8 tuh ke Mina dulu, ini enggak, malah ke langsung ke Arafah malamnya. Kita katakan sah kalau rukunnya sudah terpenuhi. Sah. Berarti kalau sudah sah, apa perlu untuk mengulangi hajinya? Sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau ada kelebihan uang, dianjurkan untuk mengulangi haji. Berdasarkan hadis, dawimul hajja wal umroh. Terus meneruslah kalian haji dan umroh. Fa innahuma yanfiyanal faqr wadh dhunub. Karena haji dan umroh itu menghilangkan dosa dan kefakiran. Tuh hadis itu menunjukkan Pak, kita dianjurkan untuk terus menerus apa? Mengulangi haji dan umroh, ulangi lagi, ulangi lagi. Kalau punya duit, ya udah haji lagi, umroh lagi, haji lagi, umroh lagi. Sambil juga kita membantu orang-orang yang susah. Ya. Azan Isya jam berapa, Pak? Jam 9. Alhamdulillah, masih ada waktu. Marah yang seperti apa yang boleh diperlihatkan ke suami jika istri marah, Ustaz? Ibu, kayaknya si ibu nih yang bertanya. Bu, kalau bisa jangan perlihatkan marahmu kepada suami. Kecuali kalau ibu melihat bahwa itu lebih maslahat. Iya. Kalau bisa ibu menahan amarah di depan suami, lakukanlah. Karena seringkali kemarahan ibu malah menimbulkan kemarahan suami. Iya. Habis gimana Ustaz? Suami saya ini susah banget kalau disuruh sholat. Ya terpaksalah saya marah. Oke, kalau ibu marah, akhirnya suami marah enggak? Malah cekcok enggak? Malah terjadi perang enggak? Kalau suaminya dimarahin malah alhamdulillah sadar. Dimarahin jadi sadar, mau sholat. Enggak apa-apa pada waktu itu. Kalau maslahatnya lebih besar. Tapi kalau ibu marah-marah malah bikin cekcok sama suami, itu berarti tidak memberikan manfaat. Ya lebih baik bagaimana? Ya udah tahan ajalah, sabar. Ya. Daripada malah menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu. Jika kita masbuk di rakaat ketiga salat Asar misalnya, ketika imam sudah mengakhirkan salamnya, bagaimana cara membagi tiga rakaat yang tertinggal? Apakah kita mengerjakan satu rakaat selanjutnya untuk mendapatkan tasyahud awal, kemudian dua rakaat terakhir, ataukah dua rakaat kemudian tahiyat awal, setelah itu satu rakaat terakhir? Jadi gini Pak, ya, kalau misalnya kita masuk rakaat ketiga nih, rakaatnya apa? Rakaat ketiga. Berarti kita sebelum ruku ya, syaratnya sebelum ruku ya, sebelum imam itidal maksudnya. Pas kita masuk sebelum ruku dapat satu rakaat kan. Rakaat ketiga kan. Ikuti imam aja. Rakaat keempat. Ikuti imam tahiyat. Berarti tahiyat awal bagi kita. Iya kan? Naik kemudian rakaat ketiga. Kemudian naik lagi keempat baru tahiyat akhir. Gampang kan? Iya. Yang jadi masalah kalau kita masuknya di rakaat keberapa? Keempat. Di rakaat keempat berarti kita dapat satu rakaat. Ketika imam tahiyat, kita ikut tahiyat tidak? Ikut. Itu dianggap tahiyat awal? Tidak. Terus itu tahiyat awal dong. Tahiyat apa dong? Itu karena perintah Nabi untuk mengikuti imam. Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Berarti tiga kali tahiyat enggak masalah. Karena masalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh begitu, dan itu yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal yang kemudian menjadi perbuatan para ulama setelahnya. Iya. Bagaimana dengan doa ketika sujud? Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Selama bapak bisa ngapalin hadis, cukupkan dengan doa-doa Rasul. Karena doa yang terbaik itu doa Rasul, Pak. Upayakan deh. Tapi kalau saya mau berdoa dari diri saya sendiri, Ustaz, ya, yang bukan dari Al-Quran dan hadis, sementara saya gak bisa bahasa Arab, boleh gak? Sebagian ulama katakan boleh. Kenapa? Karena adanya dalil yang menunjukkan keumuman. Rasulullah bersabda, wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa padanya. Di situ Nabi tidak menentukan apakah doanya harus dari Al-Quran dan hadis atau tidak. Yang terpenting kita bersungguh-sungguh berdoa. Dan ini pendapat yang saya pilih. Bagaimana cara berdoa meminta perlindungan dari fitnah sebelum salam, Ustaz? Ya. Jadi doanya itu, Pak, setelah selesai tasyahud akhir, solawat, berdoa meminta perlindungan dari tiga. Baru berdoa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani wa idha aradta biqawmin fitnah faqbidni ilaika ghair maftun. Ya, dalam apa doa itu isinya apa? Ya Allah, aku minta kepada Engkau kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan agar bisa mencintai orang miskin, dan agar Engkau ampuni dan sayangi aku. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, maka tolong wafatkan aku dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Wafatkan aku dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Itu doanya. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah disyariatkan digoyang-goyang apa? Tidak. Ya, itu ikhtilaf para ulama. Yang jelas, ya kalau kita tidak goyang pun tidak apa-apa, tidak menimbulkan ya sah atau tidaknya sholat kita, tetap sah sholatnya, Pak. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.